Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Kita isi waktu ini dengan melanjutkan membaca syarah Fadhlul Islam Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca matan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup panjang tentang fitnah. Fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman dan makhraj, solusi jalan keluar dari fitnah itu. Baik. Kita lanjutkan membaca syarah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang lafaz kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan adalah aku bertanya tentang kejelekan karena khawatir kejelekan itu menimpa aku. Baik, kita lanjutkan. Qala fala budda an yakuna al muslimuna, ya sampai di sini. Maka la budda, harus ya, kaum muslimin itu ala isti'dadin, di atas persiapan istidad. Limuqawamati syarr, untuk melawan kejelekan, menghadapi kejelekan. Tujuannya apa persiapan tersebut? Li alla yaruja syarr alaihim, supaya kejelekan itu tidak tersebar atas mereka. Nah, harus ada persiapan untuk menangkal, menghadapi kejelekan-kejelekan itu, supaya kejelekan itu tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa harus ada persiapan? Kenapa harus menangkal? Li'anna syarra lahu du'atun, karena kejelekan itu memiliki doa para da'i, orang-orang yang menyeru kepada kejelekan. Yang dianggap tidak ada dai-dai yang mengajak kepada kejelekan, banyak sekali. Ya, meskipun mereka tidak terang-terangan mengatakan saya mengajak kalian kepada kejelekan, tidak. Nah, yang mereka katakan ini kebaikan, kebaikan, kebaikan, tapi hakikatnya adalah kejelekan. Harisuna ala ruwajihi atau ruwajihi. Mereka semangat di dalam menyebarkan kejelekan. Wa yuzayyinunahu bizakhrafil qawli, dan juga mereka menghiasi kejelekan itu dengan zakhrafil qawli, perkataan yang indah. Ya, dipoles dengan ucapan-ucapan yang bagus yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kejelekan yang disebarkan akan tetapi dengan perkataan-perkataan yang muzakhraf, telah dihiasi. Wa bil ibarati ar-rannanah, demikian pula dihiasi dengan ungkapan-ungkapan yang rannanah. Dalam mu'jam ar-ra'id dzuranin, bermakna dzuranin. Ronan itu artinya so'itun, so'it, dzuranin, yang memiliki suara yang indah. Artinya ungkapan-ungkapan yang mereka pakai itu ungkapan-ungkapan yang bagus. Wa yusammunaha bi asma'a mughriyah, dan mereka menamakan kejelekan-kejelekan itu dengan nama-nama yang muriah, menipu. nama-nama yang menipu. Menipu artinya apa? Hakikatnya, isinya itu kejelekan, tapi namanya bagus. Ini kan menipu. Antara isi dan luar itu berbeda. Ini menipu. Falau lam ta'rifu hadhihi syubhat wa hadhihi da'wat ad-dallah. Kalau seandainya kalian tidak mengenal syubhat-syubhat ini dan dakwah-dakwah yang sesat ini, ajakan-ajakan yang sesat ini, la ausyaka an yaruja hadha 'alaik. Dikhawatirkan ya tersebar di tengah-tengah kalian. Fataqbalunahu, sehingga kalian menerimanya. Fahadihi hiya al-hikmatu min annana nata'allamu al-khayra wa nata'allamu al-sharra. Maka ini adalah hikmah di mana kita mempelajari kebaikan dan juga mempelajari kejelekan. Nah, jadi tidak mencukupkan dengan kebaikan-kebaikan saja, tidak. Tapi harus mempelajari syubhat-syubhat untuk membantah syubhat-syubhat itu, kejelekan-kejelekan ini. Ya'ni nata'allamu ma yudaddul khaira wa yukhalifuh. Artinya kita mempelajari apa-apa yang merupakan lawan dari kebaikan dan apa-apa yang menyelisih kebaikan. Hatta naslama minhu. Sehingga kita bisa selamat darinya. Nah, dalam rangka proteksi, ya, membentengi diri dari kejelekan. Wa hadha Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan inilah Hudzaifah radhiyallahu anhu fi hadzal haditsis sahih. Pada hadis yang sahih ini, wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mentakrir, ya, menyetujuinya. Nah. Jadi faedah hukum yang bisa diambil dari hadis, imma ucapan Nabi, qaulun Nabi, imma fi'lun Nabi, wa imma taqriruhu li fi'li sahaba. Nah, ini takrir di sini. Walam yaqul lahu, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan kepada Hudzaifah, limadza tas'alu 'ani syarr? Wahai Hudzaifah, kenapa kamu bertanya tentang kejelekan? Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyangkal Hudzaifah dengan pertanyaan ini. Tapi beliau mentakrir, ya. Dilihat dari mana? Dari sisi bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, ya, kejelekan-kejelekan yang datang setelah al-khair, kebaikan-kebaikan. Yaitu tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir az-zaman. Fal insanu ala khatarin, maka seorang itu senantiasa berada, ya, di atas bahaya. Harus selalu hati-hati. Jangan merasa aman. Balabu dan ya'rifahana la yuzakki nafsahu. Seorang tidak boleh merekomendasi dirinya, ya, mengatakan sudah saya aman, tidak usah khawatir, kita pasti selamat dari fitnah. Nah, berapa banyak dari saudara-saudara kita dari tahun ke tahun dari fitnah ke fitnah yang tidak terselamatkan, hanyut bersama fitnah. Ya, mungkin diantara sebabnya perasaan ini. Perasaan aman. Selalu merasa aman dan tazkiyatun nafs. Merekomendasi diri, merasa sudah, ya, di atas kebenaran sehingga aman dari penyimpangan. Selalu khawatirkan diri kita, ya, untuk tidak terjatuh pada penyimpangan. Jangan menganggap dirinya sudah paling benar, sehingga yang ada adalah tazkiyah. Nah, kalau seorang sudah mentazkiyah dirinya, sudah saya paling benar manhajnya, ya, tidak usah khawatir dan seterusnya, dia akan merasa aman sehingga dia bisa larut di atas fitnah, larut hanyut bersama fitnah. Nah, harus selalu hati-hati. Ya, ini makna kalam Syekh. Jangan merasa aman. Wala yaqulu ana araftul khair wa yakfi. Jangan dia mengatakan aku telah mengetahui kebaikan dan cukup. Jangan. Balagu dan ya'rif hadhil umur li khatariha. Bahkan dia harus mengenal perkara-perkara ini disebabkan karena ya bahayanya. Wa li taqarriha ala an-nas. Dan juga disebabkan karena perkara-perkara kejelekan ini senantiasa berulang. Ya, u'ida alaihi marratan ba'da ukhra. Berulang. Yang namanya fitnah kan terus ada. Nah, ada fitnah di zaman kita sekarang. Fitnah itu akan takarrar. Sebagaimana kata Syekh di sini, akan terus datang menimpa manusia sebagai bentuk tamsyiz liyumahhisallah, supaya Allah Subhanahu wa taala yang menyaring siapa yang benar-benar shadiq, jujur di atas kebenaran, siapa yang hanya sekedar pengakuan saja, dusta. Wa da'watu ila al-inhiraf والضلال مستمرة لا تنقطع. Dan perlu diketahui bahwasanya yang namanya dakwah kepada penyimpangan dan kesesatan itu mustamirrah, senantiasa terus menerus, kontinu, tidak ada hentinya, tidak ada hentinya. Nah, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, tidak ada hentinya, terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat. Al-ana kata Syekh sekarang, hunaka man yad'u ila mazhab al-Jahmiyah. Di zaman kita sekarang ini, di sana ada yang mengajak kepada mazhab Jahmiyah. Mazhab yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ila mazhab al-Mu'tazilah. Mazhab yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa menetapkan sifat-sifatnya. Mengatakan sami'un bila sam', basirun bila basar, dan seterusnya. Nah, ini terkait dalam permasalahan tauhidul asma wa sifat. Adapun dalam hal tauhidul al-uluhiyah wa ila al-quburiyah kata Syekh, di sana juga ada orang yang mengajak kepada al-quburiyah. Al-Quburiyah, Al-Quburiyah, nisbah kepada kubur, para penyembah kuburan. Al-Quburiyah, mazhab apa ini? Mazhab yang ajarannya ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang yang sudah dikuburkan. Dan dari pengagungan itu tidak sedikit berupa kesyirikan. Naam. Wa ila sufiyah, dan juga mengajak kepada ajaran sufiyah, tasawuf. Yang tidak sedikit juga dari ajarannya, ya, kandungan ajarannya berupa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar istilah Allah di mana-mana, Allah bersama makhluknya. Nah, ini di antara ajaran mereka. Mengatakan al-'abid wal ma'bud wahidun. Al-'abid wal ma'bud, hamba dan yang disembah itu satu, kata mereka. Ini termasuk di antara ajaran sesat mereka. Nah, di sana ada orang-orang yang mengajak kepada ajaran seperti ini. Ya. Ajaran-ajaran yang menyimpang dalam permasalahan akidah, permasalahan prinsip, permasalahan pokok. Yang mana kalau salah satu di antara prinsip-prinsip pokok ini kita selisih, berarti konsekuensinya kita keluar dari millah, keluar dari agama Islam. Nah, jadi harus hati-hati. Banyak orang yang mengajak kepada penyimpang. Wa ila ghairi dzalika min ad-da'wat. Wa ila ghairi dzalika min ad-da'wati ila al-inhiraf. Dan seterusnya dari dakwah-dakwah yang mengajak kepada penyimpangan. Ini hanya sebagian saja yang disebutkan penyimpangan dalam hal akidah. Nah, banyak orang-orang yang mengajak kepadanya. Falau lam nata'allam ar-raddah, kalau seandainya kita tidak mempelajari ar-radd, bantahan, ala ha'ula'i, terhadap orang-orang ini, ya, wa na'rif syubhatihim, dan kita juga tidak mengenal syubhat mereka. Na'rif majzum karena ma'tuf kepada nata'allam. Wa na'rif syubhatihim, dan juga kita tidak mengenal syubhat-syubhat mereka. La rajat hadhihi al-umur, akan tersebar perkara-perkara ini, akan tersebar pemikiran Jahmiyah, tersebar pemikiran Mu'tazilah, tersebar pemikiran ya Kuburiyah dan Sufiyah di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini pentingnya permasalahan ini. Pentingnya ar-rudud, babur rudud, bab tentang bantahan-bantahan. Nah, dan mujahid di zaman kita ini diantaranya adalah Syekh Rabi', beliau mujahid. Nah, karena memiliki kitab-kitab rudud, kitab-kitab yang berisi bantahan untuk memproteksi umat, melindungi umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, dan inilah sebab jayanya umat ini. Amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya rudud. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Rahasianya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkar. Nah, kalau tidak ada rudud, umat ini ya akan berasa akan berada di atas kebinasaan. Nah, kemuliaan akan terangkat darinya. Wala zahabati sunnah, kalau tidak ada rudud, tidak ada bantahan, sunnah akan hilang, sunnah akan lenyap, kemuliaan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Fala budda min al-muqawamati, maka harus ada perlawanan, harus ada bantahan. Harus ada bantahan, harus ada perlawanan terhadap kejelekan itu. Wala budda min ma'rifati al-maradhi, harus mengetahui penyakit dan juga harus mengetahui ilajnya. Ma'rifat wa ma'rifati ilaji, jadi mengetahui penyakit dan juga mengetahui obatnya. Jangan hanya mengetahui penyakit, tidak tahu obatnya. Paham jenis-jenis penyakit, tapi tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Nah, harus tahu cara mengobati penyakit itu. Nah, demikian pula penyimpangan-penyimpangan, tahu penyimpangan ini dan itu, harus tahu bagaimana cara membantahnya, memurnikannya, meluruskannya. Nah, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam akhbar Hudzaifah bima yakunu, mengkhabarkan kepada Hudzaifah tentang apa yang akan terjadi. Bima yakunu, tentang apa yang akan terjadi. Nah, dalam hadis yang sudah kita baca dan sudah antum hafalkan, alhamdulillah, Nabi mengkhabarkan kepada Hudzaifah ya tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Wa hadha min alamati nubuwah, dan ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Dari sisi mana? Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru 'an asy-syarri qabla wuqu'ihi. Dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang sesuatu sebelum terjadinya. Nah, sebelum terjadi. Ya, ini bukan menerka-nerka atau prediksi semata ataukah apa namanya ramalan seperti bahasa ungkapan yang disebutkan oleh sebagian mereka dari kalangan liberal mengatakan Nabi meramal. Namanya Nabi dukun. Dikatakan Nabi meramal. Ramalan Nabi telah terjadi. Katanya. Kira ramalan. Ini bukan ramalan. Ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya. Perkara gaib. Nah. Dan itu menunjukkan Nabi alaihi salatu wasalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau adalah nabi. Karena Allah atla'a rasulahu 'ala ma yakunu fil mustaqbal. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada rasulnya terhadap apa yang akan terjadi fil mustaqbal, di masa yang akan datang, di masa depan. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, min ajli ayunabbihan nasa yuhadziran nasa min hadhihi al-umur idza hadatsat, supaya nabi memberikan tambih pada manusia, memberikan tahzir, peringatan kepada manusia dari perkara-perkara ini idza hadatsat, jika terjadi. Nah, ya, ini tujuannya, bukan semata ya mengkhabaran, tapi ada hikmahnya, tujuannya itu tadi tambih dan tahdzir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup berumur panjang, fa sayara khilafan katsira, dia kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian. Bisunnati, dengan sunnah. Ya, ini berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnati al-khulafa'il al-mahdiyin al-rashidin. Dan juga sunnahnya al-khulafa' al-rashidun. Al-khulafa' al-rashidun al-arba'ah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Wa'abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geram. Ini apa? Kinayah. Kinayah tentang apa? Syiddati tamassuk. Syiddati at-tamassuk. Kuatnya berpegang teguh. Nabi mengatakan berpegang teguh kalian, dan juga ditambah dipertegas ya, dengan Abdu alaiha bin nawajid. Artinya kalian berpegang teguh bukan sekedar berpegang teguh biasa, tapi betul-betul berpegang teguh dengan kuat. Jangan lepaskan. Nah, jika kalian telah melihat perselisihan yang banyak itu, dan itu sudah kita lihat di zaman kita, banyak sekali perselisihan. Nah, jalan keluarnya adalah berpegang teguh dengan kuat, bukan sekedar berpegang teguh, tapi Abdu alaiha bin nawajid. Ya. Pegang dengan kuat. Kemudian diperingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Jadi di sini ada ya penjelasan makna muhdatsatul umur, perkara-perkara baru artinya dalam agama. Ya, dalam agama. Nah, khusus dalam agama, dalam hal ya, urusan-urusan dunia, mobil, motor, pesawat, ya, kereta api. Nah, itu tidak dibahas. Jadi keliru kalau kita melarang orang melakukan bid'ah, kita katakan maulid itu bid'ah. Mereka akan membalas, ya sudah, Pak Ustaz gak usah naik mobil, karena mobil itu bid'ah lah. Membahas apa sekarang? Membahas muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Jadi keliru kalau ingin disamakan. Nah, kita melarang dia dari maulid, dia melarang kita dari naik mobil. antara maulid dengan mobil. Kif. Tidak selaras. Jadi menjelaskan hadis ini, wa iyyakum muhdatsatil umur, hendaknya kalian hati-hati dari perkara-perkara baru. Yakni apa? Dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, karena setiap muhdatsah, perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita selesaikan satu hadis lagi ini. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu, maka baginya adalah minal ajri, pahala. Mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yang khusus zalika min ujurihim syai'at, tanpa mengurangi ya pahala-pahala mereka sedikit pun. Nah, kita mengajak kepada kebaikan, ada yang mengikutinya, 1, 2, 3 orang ya, ataukah 5, 10 orang. Nah, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala 10 orang tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala, pahala 10 orang. Keutamaan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyemangati kita dalam belajar. Kita ini semua calon-calon dai. Iya, calon-calon dai. Nah, bayangkan kalau antum nanti jadi seorang dai, jangan cuma membayangkan saja, tapi usahakan untuk merealisasikan ya. Artinya kita mengharap kebaikan nih. Antum pergi berdakwah, mengisi taklim, ada ikhwah yang hadir 10, 20 orang, 30 sama akhwat ummahat misalkan. Masya Allah 30 orang. Kemudian 30 orang itu mengajak saudara-saudaranya, ya, keluarganya, bapak ibunya, tetangganya, menjadi 60, 90, 100 orang. 100 orang. Pahala dari 100 orang yang antum dapatkan. Nah, pertama yang besar. Ya, menuntut ilmu itu semangat, harus semangat. Barakallahu fiik. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi, maka atas dia minal ismi, dari dosa, mithlu azami man tabi'ah, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yang kufudzalika min azami hum syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, ini peringatan dari mengajak kepada kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di hadal qadar, insyaallah kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan pada pertemuan berikutnya. Syarah ini agak panjang karena memang hadisnya ya sangat penting. Nah, hadis tentang fitnah akhir zaman. Barakallahu fikum, tafadhalu, subhanakallahumma.